Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wasallama alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ahibati fillah a'azzakumullah. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini dengan hidayah dan taufiknya, dengan pertolongannya dan kasih sayangnya tentunya, kita dipertemukan di tempat ini untuk melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Syarhu Hilyati Talibil Ilmi, penjelasan perhiasan, hiasan bagi orang-orang yang ingin pelajari ilmu agama. Nah, ya. Pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya, alhamdulillah telah kita masuk 6 al-faslul awal. Ya. Pasal yang pertama, adab penuntut ilmu terkait dirinya, yaitu bahwasanya ilmu adalah ibadah. Adapun pada malam hari ini masih lanjutan 6 dari hal tersebut, 6 yaitu terkait ilmu adalah ibadah. Kita langsung saja untuk mempersingkat waktu. Kita baca kelanjutan kalam dari muallif. Ya, setelah beliau mengatakan al-ilmu ibadah, ilmu adalah ibadah, aslul usul fi hadhil hilya. Ini adalah termasuk pokok pondasi yang sangat prinsipil, mendasar, sangat asasi. Pada perhiasan. Pada hiasan adab bagi orang-orang yang ingin pelajari ilmu agama. Nah, bahkan pada seluruh perkara yang kita dituntut padanya, kita harus mengetahui bahwasanya ilmu adalah ibadah. Bahkan para sebagian ulama berkata, al-ilmu salatus sir wa ibadatul qalb. Ilmu itu adalah salat yang tersembunyi, tidak nampak, dan ibadah hati. Nah, kemudian kita lanjutkan ucapan beliau, wa alaih, atas dasar ini, fa inna syartal ibadah. Kalau kita mengetahui bahwasanya ilmu ibadah, kita harus mengetahui syarat dari ibadah. Agar ilmu tadi memenuhi syarat. Kalau memenuhi syarat, kita harapkan amalan tersebut bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, jangan sampai syarat ini tidak terpenuhi sehingga menyebabkan amalan ibadah tersebut rusak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, wal iyad billah. Nah, kata beliau, fa inna syartal ibadah al-awwal, sungguhnya syarat ibadah yang pertama, ikhlasun niyyati lillah Subhanahu wa taala. Mengikhlaskan niat, memurnikan niat, maksud dan tujuan di dalam menuntut ilmu. Dan juga termasuk seluruh amalia ibadah yang lainnya, dia murnikan, dia ikhlaskan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dalam rangka meraih pahala, meraih keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Liqaulihi, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din hunafa. Surat Al-Bayyinah al-ayah. Surah Al-Bayyinah ayat kelima dan seterusnya. Ya, hingga seterusnya ayat yang kita baca tadi. Nah, pada ayat ini Allah SWT berfirman yang artinya wa ma umiru, dan tidaklah mereka diperintah illa liya'budallaha mukhlishina lahud-din hunafa, melainkan agar mereka beribadah kepada Allah SWT dengan mengikhlaskan din, mengikhlaskan agama, mengikhlaskan ibadah lahu, hanya untuk diperuntukkan padanya. Dimurnikan ibadah agama tadi hanya diperuntukkan untuk Allah, murni untuk Allah. Al-hunafa, hunafa dengan seluruh-seluruhnya. Nah, ini dalil terkait ikhlas niyyah, wajibnya ikhlas dalam beribadah termasuk menuntut ilmu. Wa fil haditsil fardil masyhuri an amiril mu'minin Umar bin al-Khattab radhiyallahu an, na'am. Dan diriwayatkan dalam hadis fard, ini istilah ilmu mustahul hadis. Hadis fard, hadis yang tunggal. Ya, fardun itu tunggal ya, satu. Na'am. Kan tapi yang diinginkan dari hadis fard sini adalah hadis yang diriwayatkan dari seorang rawi, artinya yang mendengarkan hadis tadi hanya mendengarkan dan meriwayatkannya hanya orang itu. Masya Allah ya, seorang rawi. Kemudian diajarkan, bisa jadi setelahnya bisa fard atau yang lainnya ya, mutawatir dan semisalnya. Iya. Adapun hadis ini sampai beberapa silsilah sanad, rangkaian sanad hadis ini farid, hingga di bawahnya baru mutawatir ya, mutawatir masyhur. Naam, ini farid yang masyhur ya, bahkan dijadikan hadis yang dengan jalan satu atau yang didengar oleh satu rawi dan diriwayatkan darinya. Nah, meskipun satu masyhur. Di sini diriwayatkan dari Amirul Mukminin, kan Amirul Mukminin, dari Amirul Mukminin siapa? Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya hanyalah, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, amalan-amalan itu amalan ibadah ya, bin niat, bergantung dengan niat-niatnya. Inilah tergantung dengan niat ya. Ya, akan bernilai ibadah ataupun sebaliknya tidak menjadi bernilai ibadah, sia-sia bahkan wal'iyadz billah dosa. Al-hadis sampai akhir hadis. Ini hadis yang sangat masyhur ya, yang ternyata hadis ini secara ilmu mustalahul hadis, na'am, dia kedudukannya sebagai hadis farad. Ini bukti kalau hadis al-farad atau hadis al-ahad bisa dijadikan hadis hujah, hadis yang menjadi landasan di dalam agama, sekaligus membantah pemahaman ya yang menyelisih syariat, menolak hadis yang datang dari satu periwayatan rawi. Wal'iyadz billah, dalam keadaan hadis itu hadis yang sahih. Naam, ini itu tidak dibenarkan ya. Naam. Pemahaman yang demikian. Nah, ini di antara landasan hadisnya ya. Muttafaqun alaih. Dan hadis ini disepakati kesahihannya oleh kedua imam al-hadith, Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian beliau melanjutkan, qala Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid, fa in faqadal ilmu ikhlasan niyyah, apabila luputnya keikhlasan niat tatkala menuntut ilmu, intaqala min abdalit ta'at ila hatil mukhalafat. Ini perhatikan, dengarkan ya. Perhatikan, dengarkan. Jelas. Kata beliau, apabila Iya. Keikhlasan niat itu terluputkan di dalam menuntut ilmu. Ya, orang enggak ikhlas dalam belajar ilmu agama. Intaqala min afdhali ta'at. Maka keamalan yang amalan menuntut ilmu yang merupakan afdhalu ta'at, ketaatan yang paling utama. Ya, karena kemarin kita pernah mendapatkan faedah bahwasanya ya menuntut ilmu sebagaimana penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin qasiman, ya, termasuk bagian lil jihad. Jihad fisabilillah. Bagian luar biasa. Naam, ya, termasuk jihad fisabilillah. Ini artinya amalan yang paling afdal. Ila hatil mukhalafat, menjadi amalan yang paling ahad, ai asfal. Akhfad. Menjadi penentangan, penyelisihan syariat yang paling merendah. Naam, ya. Sangat rendah, ya. Ya, amalan yang mulia dia tidak diperuntukkan untuk Allah. Wal iyadu billah. Bukan keikhlasan, kemurnian, fadilah keutamaan di sisi Allah yang dia cari. Ima kemasyhuran, kedudukan dan yang lainnya. Dari amal-amalan yang tidak ikhlas, wal iyadu billah, menjadi amalan yang sangat rendah dan hina. Bahkan ya, bukti dari kerendahan dan kehinaan, di antara orang yang paling pertama Allah celupkan ya, dia di dalam an-nar, di dalam jahannam, adalah mereka-mereka yang tidak ikhlas di dalam menuntut ilmu. Ya, sebagaimana yang diriwayatkan dalam suatu hadis, ya, ada beberapa orang di antara mereka, orang yang semasa hidupnya tidak ikhlas di dalam mempelajari ilmu agama atau mengajarkannya. Wal iyad billah. Naam, ini perhatikan, ya. Ini sebagai teguran, hasungan, nasihat yang mendalam bagi kita semua. Pentingnya bukan semata-mata penting, bahkan wajib, harus keikhlasan itu menjadi perkara yang sangat mendasar di dalam menuntut ilmu. Ini harus. Ancapannya benar. Ya, sebaliknya, terkala seorang bisa ikhlas, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ikhlas, bisa beroleh, memperoleh keikhlasan, mudah-mudahan dia akan peroleh fadilah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian beliau melanjutkan, wala syai'a yuhattimul ilma mithlu riya. Nah, dan perlu kita ketahui, ini beliau menjabarkan, ya. Nah, dia terangkan lagi. Tidak ada satupun amalia, amalan-amalan yang ada yang bisa yuhattim. Ya, ai halak. Menghancurkan, membinasakan, meruntuhkan ilmu semisal dengan riya. Orang yang riya di dalam menuntut ilmu. Naam. Wal-iyadzubillah. Tidak ikhlas karena pamer, ingin dipuji, ingin ditokohkan, diustadkan, wal-iyadzubillah. Ini nasihat terkhusus bagi anak pribadi dan kita semua. Mohon, mudah-mudahan Allah SWT karuniakan keikhlasan kepada kita pada setiap amalan yang kita kerjakan. Nah, kita mohon agar Allah menjaga dan melindungi kita. Kita berlindung pada Allah dari perkara yang merusaknya. Riya isyirkin awriyain awriya ikhlas, baik itu riya kesyirikan, ya, ataupun riya keikhlasan. Naam. Wa mislu tasmi', dan semisal dengan riya amalan yang mirip sama dengan riya, itu amalan yang sama-sama tidak ikhlas, adalah at-tasmi' atau yang diistilahkan dengan sum'ah. Bi ayakul musammian, yaitu ya gambarannya seseorang yang dia musammi', memperdengarkan. Naam, ya, dia berucap tapi tujuannya untuk sengaja pamer, ya, terdengar apa? Alimtu wa hafidtu. Ini ucapannya. Ah, aku tahu. Aku sudah tahu kok. Aku bahkan sudah hafal wal iyad billah. Wal iyad billah. Ya. Nah, ini gambar-gambaran ucapan yang sombong. Ya, tidak ikhlas, tidak naam murni dalam mempelajari ilmu agama. Naam. Nah, ini perlu kita perhatikan ya. Wajib bagi kita semua untuk menyadari sebagai nasihat pribadi dan kita semua di dalam menuntut ilmu agama, wajibnya ikhlas. Nah, harus ikhlas, bukan semata-mata penting ya, tapi ini adalah perkara yang wajib. Naam ya, wajib. Naam, harus bagi setiap kita. Kemudian beliau melanjutkan, wa alaihi faltazim al-takhalluso min kulli ma yashubu niyatak fi sidqi talab. Naam. Sehingga atas dasar itu faltazim at-takhallus, maka berkomitmenlah, beriltizam, bersungguh-sungguhlah. Naam. Menepati takhallus, pemurnian. Naam ya. Pengikhlasan pada setiap atau segala sesuatu yang bisa mengotori, merusak niatmu di dalam ya, untuk jujur di dalam menuntut ilmu agama. Untuk jujur, untuk ikhlas di dalam menuntut agama, ini harus komitmen. Harus komitmen. Nah, untuk jangan sampai terkotori. Jangan sampai terusak. Karena inilah ya. Ya. Ini Masya Allah konsekuensi suatu amalia ibadah. Tatkala dia ikhlas, ini masalah niat. Dia akan menjadi afdal. Ya. Tatkala tergeser niatnya, dia menjadi asfal, akhfad. Naam. Wal iyad billah, menjadi amalan yang paling rendah. Ya, ahad. Naam. Wal iyad billah. Paling rendah, hina. Allah hinakan orang tadi ya. Meskipun mungkin di dunia dia mendapatkan kemasyhuran, keutamaan, dia bangga dengan hal tersebut dan dia meraihnya, wal iyad billah. Tapi di akhirat, naam, di hari yang pasti akan datang menemui kita, di hari yang tidak ada hari, naam, yang akan berakhir lagi, itu ayah ya, hari akhir ya, itulah akhirnya hari. Naam ya, beda dengan dunia, dia masyhur di dunia yang fana, masyhur dengan kerendahan dan kehinaan sungguhnya di sisi Allah SWT. Orang yang tidak ikhlas di dalam menuntut ilmu ataupun mengajarkannya, wal iyad billah, dia akan Allah hinakan. Iya, ini menunjukkan amalan tersebut adalah amalan termasuk murtakibul kabair, dosa besar. Enam, termasuk orang tersebut pelaku dosa besar. Wal iyad billah. Alhamdulillah. Nah, ya. Hanya kepada Allah kita mohon perlindungan, pertolongan. Ya, dari amalan jelek, dan kita mohon perlindungan, pertolongan. Ditolong Allah untuk bisa ikhlas dalam melakukan amalan yang kita kerjakan, ibadah yang kita kerjakan. Nah ini matan ucapan dari Syekh Naam Bakar bin Abdullah Abu Zaid. Selanjutnya kita membaca penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ini sangat penting, insyaallah tidak begitu panjang ya. Kita baca syarah dari beliau. Qala rahimallahu taala, berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala, "Idza qala qa'il, apabila ada orang yang bertanya, bima yakunul ikhlasu fi talabil ilm?" Ya, dengan apa keikhlasan bisa terwujud dalam menuntut ilmu? Bagaimana metode, tata cara agar bisa ikhlas ya? dalam menuntut ilmu. Nah, ini perlu kita ketahui. Perhatikan ya. Nah, anak-anak, perhatikan. Ya. Semuanya, anak baik yang dewasa, perhatikan. Tolong diperhatikan. Nah, ini pertanyaan yang penting. Nah, untuk kita semua ya. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam menjabarkan tadi, langsung beliau ngasih poin ya yang paling penting. Idza qala qa'il, apabila ada orang yang bertanya. Na'am. Bima yakunul ikhlasu fi talabil ilm? Dengan apa keikhlasan bisa terwujud dalam menuntut ilmu? Bagaimana metode cara bisa ikhlas dalam menuntut ilmu? Ini penting ya. Meskipun pada pertemuan sebelumnya Imam Ahmad rahimahullah taala telah menjelaskan ya, bagaimana metode juga agar amal itu bisa, niat itu bisa benar. Itu seseorang meniatkan tatkala menuntut ilmu untuk mengangkat kebodohan yang ada pada dirinya dan orang lain. Nah, di sini ini termasuk rangkuman juga dari hal tersebut. Nah, dijabarkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Perhatikan ya. Perhatikan, kalau bisa ditulis bahkan dihafal. Maka jawab kulna, kita katakan, al-ikhlasu fi talabil ilm yakunu bi ayya bi antanwiya umuran. Ya, keikhlasan dalam menuntut ilmu itu bisa terwujud dengan cara engkau niatkan beberapa hal. Berapa perkara? Paham ya? Yang pertama, perkara yang pertama, al-amrul awwal imtithalu amrillah. Nah, niatkan, ingat. Ini penting ya. Ya. Kata beliau beberapa perkara. Semua niatan ini artinya ikhlas ya. Kalau kita jujur melakukannya karena beberapa perkara ini. Yang pertama, imtithalu amrillah, dan merangka menjalankan perintah Allah, menjalankan kewajiban. Semisal melaksanakan ketaatan perkara yang wajib lainnya, ketaatan wajib lainnya, sholat. Nah, ini juga tunaikan kewajiban kepada Allah SWT, tunaikan perintahnya. Ya Allah, ini aku menuntut ilmu dalam upaya, dalam rangka menunaikan kewajiban yang engkau perintahkan kepadaku, kepada kami, ya Allah. Nah, jadikanlah ini sebagai amalan yang murni untuk itu. Ya, menjalankan perintahmu, tunduk dan taat kepada engkau untuk menjalankan perintah ini. Ini li'anna Allah Ta'ala amar bidzalik, karena Allah SWT merintahkan hal tersebut. Allah yang merintahkan kita untuk menuntut ilmu. Masya Allah. Faqal, na'am, sebagaimana dalam firman-Nya, fa'lam annahu la ilaha illa annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzanbik. Surat Muhammad ayat ke-19. Fa'lam, ini perintah ya. Fi'il amr. Ketahuilah. Pahamilah. I'lam. Ilmuilah. Nah, ini perintah Allah. Jadi kita diperintah untuk mengetahui perkara apa yang setelah ini. Annahu la ilaha illallah. Ini harus dipelajari. Mundur. Mana lagi? Bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak dibadai kecuali Allah. Ini pahami, kata Allah. Ini perintah ini. Ilmu agama. Iya, masalah tauhid. Ya, paling mendasar. Nah, Allah SWT berfirman dalam ayat ini. Ketahuilah, pahamilah, ilmuilah bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak dibadai kecuali Allah. Wastaghfir li dzanbik. Naam, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak dibadai kecuali Allah. Wastaghfir li dzanbik, dan mohon ampunlah atas dosa-dosamu. Ya. Kemudian lakukan ketaatan selanjutnya, menuntut ilmu dan beristighfar. Nah, sebelum beristighfar, melakukan ibadah yang lain ataupun mengamalkan ibadah yang lain, kita harus ilmui dulu, ya. Nah, mengilmui masalah syahadat di sini, ya. Al-ayah sampai akhir ayat. Wa hassa subhanahu wa ta'ala 'alal 'ilm. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala hassa, menghasung, menganjurkan, memotivasi untuk menuntut ilmu, untuk mengilmui, untuk memiliki ilmu. Ya, terkait la ilaha illallah. Belajar kudai. Pelajari dahulu. Nah, ketahuilah dulu. Wal hasu 'ala syai' yastalzimu mahabbatahu wa ridha bihi wal amru bih. Nah, dan kaidah yang disebutkan mereka oleh para ulama, nah, ya, tatkala adanya hasungan, anjuran, motivasi untuk melakukan sesuatu, ada perintah, ada dorongan dari syariat, dari Al-Qur'an, dari Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun melalui hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu menunjukkan bahwasanya istalzimu mahabbatah, amalan tersebut adalah amalan yang Allah cintai. Yang kena anjurkan, ya. Wa ridhabi, dan Allah ridhai. Wal amru bih, tentunya Allah perintahkan. Nah, untuk dikerjakan. Ini niat yang pertama. Apa? Yaitu meniatkan dalam rangka menjalankan ketaatan, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menuntut ilmu. Nah, selanjutnya perkara yang kedua, al-amru tsani hifdzu syari'atillah. Nah, perkara yang kedua yang dengannya seseorang mudah-mudahan bisa meraih keikhlasan di dalam pelajari ilmu agama, yaitu dalam rangka dia niatkan dalam rangka hifdzu syari'atillah, menjaga atau menghafal, ya, menjaga syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, menjaganya. Ini penjagaan ini kalau kita pahami adalah penjagaan bersifat interen, ya, menjaga untuk diri kita dan berkonsekuensi untuk umat, ya, ya, kita melakukannya dengan diri kita, ya, bagaimana upaya kita menjaganya, syariat ini kita terapkan pada diri kita, yaitu menghafalnya. Naam, ya. Dan yang semisalnya, li'anna hifdz syari'atillah yakunu bita'alluq. Yang karena di antara upaya dan cara menjaga syariat Allah dengan belajar. Gimana dia mau bisa hafal, ya, menjaganya, terjaga syariat tadi kalau enggak belajar? Wal hifdzi fi sudur, menghafalnya di dalam hati. Nah, hafal permasalahan syariat, permasalahan paling penting, permasalahan paling prinsip, dihafalkan. Wa yakunu bil kitabah, dan juga bisa dilakukan dengan menulis, membuat karya tulis. Ini termasuk upaya dan cara menjaga syariat Allah. Nah, ini perlu kita lakukan semua. Ya, mudah-mudahan Allah menolong kita untuk bisa melakukan hal ini. Al-amru salis, perkara yang ketiga, metode dan tata cara seseorang agar bisa meraih keikhlasan di dalam mempelajari ilmu agama. Himayatu syari'ati wa difa'i atau difa'u anha. Dia niatkan dalam rangka membela, naam, syariat. Naam, ya, membela syariat. Membela dan menolongnya, perjuangkannya. Nah, ini bentuk penjagaan juga. Akan tapi penjagaan, pembelaan melalui terhadap faktor-faktor ekstern dari luar, ya. Semisal adanya syubhat, kerancuan yang dilakukan oleh ahlul dalal di dalam agama ini, memberikan kerancuan, kebingungan atau penyesatan. Iya. Dia rubah syariat Allah. Diberikan makna-makna yang bertentangan dan penyelisihan terhadap syariat. makna yang diinginkan oleh Allah. Naam, yang dijelaskan oleh Rasul, yang diamalkan oleh para salaf, para ulama yang mengikuti jalan Rasul, para sahabat. Naam. Nah, kita bela. Seperti apa? Nah, kita pelajari ilmu agama dan bantah syubhat tersebut. Nah, bantah kerancuannya, bantah penyesatannya. Nah, ini metode ya, tata cara upaya menolong, membela, menjaga syariat Allah. Li'annahu laulal ulama, kata beliau, dikarenakan kalau bukan dengan sebab Allah, kalau bukan karena Allah, Allah jadikan sebab para ulama, ulama ahlu ilmu, ya, orang-orang yang mengerti, memahami syariat ini, mahumiyati syariah wala dafa anha ahadun, niscaya syariat ini tidak akan terjaga. Nah, ya, Allah jadikan sebab penjagaan syariat ini dengan keberadaan ahlu ilm, sebagaimana dalam hadis, ya, tidak akan tegak hari kiamat melainkan ilmu syariat Al-Quran ini Allah tarik dari dada-dada hati-hati manusia. Ini terkait ilmu. Naam, ya. Wal-i'anubillah. Naam. Allah turunkan. Allah. Naam. Utus orang-orang yang mengerti syariat, para rasulnya, utusannya. Ya, menjelaskan bagaimana bimbing syariat yang benar, membantah kesesatan, kesyirikan. Nah, meskipun ahli syubhat menghambarkan sesuatu yang seolah-olah benar dalam apa yang mereka kerjakan. Wallahu billah. Ini betul dibela. Nah. Walihada najidu masalan, oleh karena itu, sebagai contoh, kita dapati, kita perhatikan ya, semisal keberadaan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa ghairah, dan selain beliau, min ahlil ilmi, dari kalangan ulama, alladzina tasaddu li ahlil bid'ah, yang mereka maju dan tampil membela syariat, menghadapi ahlul bid'ah. Naam. Orang-orang yang mengadakan tokoh-tokoh penyesat umat, mengadakan perkara-perkara yang baru, tidak adanya, tidak ada bimbingan, tidak ada asal muasal dari syariat, dari Al-Quran maupun As-Sunnah, mereka ada-adakan perkara yang baru dalam agama, yang merusak kemurnian agama, yang datang dari Allah SWT. Wabayyanu butlana bida'ihim, dan nah, orang-orang yang semisal Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan para ulama yang maju menghadapi ahlul bid'ah dan menjelaskan akan kebatilan kebid'ahan yang mereka lakukan, naru annahum hasulu ala khairin katsir, kita bisa perhatikan mereka meraih keutamaan, kebaikan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjadi rujukan umat dari sisi akidah, dari sisi ibadah, fikih, muamalah, tentunya meraih keutamaan fadilah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting ya, dalam rangka membela agama. Ya. Yang keempat, dan ini yang terakhir, perhatikan. Yang keempat, yang terakhir, al-amru rabi, kata beliau, ittiba'u syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi menuntut ilmu dalam rangka ittiba'u sunnah. Ikuti sunnah Rasul, ya. Yang mengaku mencintai Rasul, mencintai sunnah, dan akan meraih fadilah keutamaan, ingin meraih fadilah keutamaan dengan sebab mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah, yaitu dia mempelajari ilmu agama dikarenakan untuk tujuan ini, mengikuti sunnah Rasul. Li'annaka la yumkin antattaba'a na'am syari'atahu hatta ta'lama hadhihi syari'ah. Nah, dikarenakan engkau la yumkin, tidak akan mungkin antatabba'a syari'atahu, nah, mungkin engkau bisa mengikuti, beritiba', mengitibai, menteladani syariat beliau, Naam, hingga engkau mempelajari syariat tersebut. Bagaimana ngaku cinta Rasul, mengikuti sunnah Rasul, wah ahlus sunnah, tapi enggak mempelajari syariat Islam ini yang benar. Nah, kan ini perlu kita perhatikan ya. Ya, ahlus sunnah bukan semata-mata naam pengakuan ya, harus dibuktikan. Ya, dia amalkan seluruh amalia apa yang menjadi ajaran bimbingan sunnah Rasul. Itulah ahlus sunnah. Ya, bukan semata-mata pengakuan, klaim semata tanpa pembuktian. Nah, ini adalah 4 perkara ya, yang dengannya kita berharap tatkala kita mengamalkannya, kan Allah SWT mudah-mudahan menjadi sebab ikhlasnya ilmu agama yang kita pelajari ya. Kita meraih keikhlasan dalam belajar ilmu agama. Hadhi umurun umurun arba'ah qulha yatadammanuha, kata beliau, qawlana atau qawluna innahu yajibul ikhlasu lillahi fi talabil ilm. Dan 4 perkara yang telah kita sebutkan ini, semuanya ini mengandung atau berkonsekuensi, mengandung pada ucapan kita bahwasanya penting, harus dan wajib, wajibnya keikhlasan di dalam menuntut ilmu ya, menuntut kita untuk ikhlas di dalam menuntut ilmu agama. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin itu yang kita bahas, kita kaji pada pertemuan malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini jadi suatu amaliyah ibadah yang ikhlas, murni semata-mata karenanya, meraih keriduannya, menjadi sebab semakin bertambah timbangan amalan kebaikan di sisinya. Dan kita mohon, senantiasa mohon, minta pertolongan dan perlindungan agar Allah SWT menjaga kita dari ketidakikhlasan, dari riya, dari sum'ah dan yang semisalnya yang merusak keikhlasan di dalam menuntut ilmu. Ya, kita mohon ampun ya, karena syirk, riya, ada amal yang halus terkadang tidak kita sadari. Nah, kita mohon perlindungan pada Allah dari hal tersebut dan mohon ampun. Nah, apabila ketergelinciran terjadi di dalam menuntut ilmu, walhamdulillah. Nah, itu yang bisa kita sampaikan, kita kaji dalam pertemuan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Atas kekurangan ana mohon maaf. Ana akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala ahlihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.